ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalidan ma tadhakkarun. Wa qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa nadha'iruha fil qur'ani katsiratun. Tabarakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Telah dijelaskan sebelumnya siapa mereka. Hum al-umara wal-ulama wal-ubad alladina yaqtadi'u bihim an-nasu. Mereka adalah ulama, umara, para pemimpin negara, pemimpin agama, para ahli ibadah yang manusia mengikuti mereka. Ya. Taib, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengenai hadis ini, ata bi innama. Ya, hadis ini datang dengan innama. Innama itu kan kita tahu dia. Dia kalau dalam ilmu nahwu li ifadatil hasr, untuk memberikan keterangan al hasr, pembatasan. Jadi seakan-akan dibatasi. Yang menyesatkan, yang aku paling khawatirkan menimpa umatku hanyalah hanya gitu. Hasr, hanya saja, cuma begitu. Yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Tabarakallahu fik. Kemudian waqad ta'ti lil hasri bayanan. Kenapa ini pakai hasr? Ini sebagai penjelasan li syiddati khaufihi, akan besarnya takutnya beliau alaihi salatu wasalam ala ummati ala ummatihi min a'immatil min a'immatid dalal. Ya, takutnya beliau akan menimpa umat dari para pemimpin-pemimpin yang sesat. Nah, pemimpin-pemimpin yang sesat ini berbahaya. Hancurnya negeri karena pemimpin yang sesat menyesatkan. Rusaknya agama karena pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Binasanya manusia karena pemimpin yang sesat menyesatkan. Nah, ini berbahaya sekali. Baik. Wa ma waqa'a fi khaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika la innama atla'ahu Allahu alaihi min ghaibihi. Ya. Ayya sayaqa'a, kalau dia ada annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadis. Baik, barakallahu fikum. Dan apa yang terjadi ya fi khaladin Nabi, di kalbunya Nabi, apa yang ada di kalbu Nabi SAW dari kekhawatiran beliau, illa, melainkan di situ ya, ya tidak lain karena ada berita gaib atla'ahullahu, karena ada apa yang Allah beritahukan kepada beliau min gaibihi, dari ilmu gaib Allah, bahwa akan terjadi nadhiru ma fil hadis, akan terjadi sebagaimana yang seperti apa yang dalam hadis tadi, bahwa akan yang beliau khawatirkan menimpa umat adalah para pemimpin yang menyesatkan. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alai ala ummati alaimatu almudillin. Ah, ini kalau yang hadis riwayat Abu Darda pakai isim tafdil. Sesungguhnya yang paling aku takutkan. Yang paling aku takutkan. Ya, kalau tadi dalam hadis yang ini innama akhafu, biasa aja. Sesungguhnya yang aku khawatirkan. Nah, kalau hadis Abu Darda akhwafa, yang paling aku khawatirkan. Ya, yang paling aku takutkan. Ala ama akhafu ala ummati. Ya, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini enggak lain karena pemimpin yang menyesatkan tadi itu menyebabkan binasanya negara, binasanya bangsa, binasanya hamba, rakyat, binasanya agama. Nah, ini pemimpin yang menyesatkan. Ya. Baik, maka berbahaya sekali keberadaan mereka. Dan keberadaan mereka itu bala, musibah, musibah besar. Ya barakallahu fikum. Wa ya rawahu Abu Dawud. Wa an Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalau dalam riwayat Sauban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma akhafu ala ummati al-aimatul mudin." Nah, ini dengan dua sighah, dua redaksi. Ada akhwafa, ada akhafu. Ya. Wa qad bayyana Allah taala fi kitabihi siratahu al-mustaqima. Allah telah menjelaskan di kitabnya di Al-Qur'an tentang jalan yang lurus. Qul inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, kan begitu. Wa huwa ya alladhi huwa sabilul mu'minin, yang ini merupakan jalannya kaum mukminin. Fa kullu man ahdatsa hadasan, maka setiap yang mengada-ngadakan perbuatan baru dalam agama, laisa fi kitabillahi, yang tidak terdapat keterangan tersebut dari kitab Allah, wala fi sunnati Rasulillah, maupun tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mal'unun, maka dia terlaknat. Wa hadatsuhu mardudun, dan bid'ah dia, apa yang diadakan dalam perbuatan baru tadi itu adalah mardud, tertolak. Kama qal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahdatsa hadasan aw awa muhdisan, siapa yang mengadakan perbuatan baru dalam agama atau melindungi pelaku muhdisan, ini dalam dua tafsir. Nah, tafsir pertama ahli bid'ah, tafsir kedua penjahat. Ya. Yang melindungi, ya, yang melindungi orang-orang yang melakukan tadi perbuatan bid'ah, atau yang melindungi orang penjahat, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka bagi dia laknat Allah, malaikat dan manusia semua. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Ya, Allah tidak akan menerima dari dia hari kiamat kelak sarfan wala adlan. Ini ditafsirkan, ada yang menafsirkan amalan sunnah maupun amalan wajib. Ada yang menafsirkan jaminan maupun tebusan. Ya, Allah a'lam. Ini dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini udah lewat juga pembahasan ini. Kemudian waqala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, wa qala kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Nah, ini hadis yang masyhur. Ya, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang bukan berasal dari agama kami, maka itu tertolak. Dan Nabi juga sabdakan, setiap yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa hadhihi ahaditsu sahihatun, hadis-hadis ini semuanya sahih. Ya. Madaruhu madaru usuluddin, yang hadis-hadis ini adalah madar, porosnya seluruh usul agama, wahkamihi maupun hukum-hukum agama, ala hadhihi al ahadits, poros-poros agama itu semua berdasarkan hadis-hadis seperti ini wa nahwiyah dan semisalnya. Wa qad bayyana Allah taala hadza al asla fi mawadhi'a fi kitabihi al azizi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang landasan-landasan agama ini dalam beberapa tempat dari Al-Qur'an, dari kitabnya Al-Aziz Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadzakkarun." Ikutilah apa yang telah diturunkan ya, kepada engkau dari Rabbmu, itu Al-Qur'an, janganlah engkau mengikuti wali-wali selainnya. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Summa ja'alna ka ala syari'atin minal amr fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kau berada di atas suatu syariat dari urusan agama ini, maka ikutilah syariat tersebut, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, orang bodoh. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, mereka enggak bisa melindungi engkau sedikit pun. Wa nadhairuha fil Qur'ani katsirun, dan yang serupa dengan ini di Al-Qur'an banyak sekali. Ya, sampai sini tadi paham? Ya, betul. Nah, fadhol. Ayo. Bismillah, qala rahimallah. Nih, naikin dikit. Nah. Wa an Ziyad ibn Hudairin Qala li Umar hal ta'rifu ma yahdamul islamu? Yahdimul islamu? Yahdimu fi'il muta'addi. Berarti yahdimul islama? Mana? Qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alami. Alimi. Wa jidalul munafiqi bil kitabi. Wa hukmul a'immati al-mudillina. Rawahu Darimi. Wa qala Yazid ibn Umairah kana Mu'adz ibn Jabalin la yajlisu majlisan lidzikri illa qana Allahu hakamun qistun halakal murtabuna wa fihi wahdharu zaighatal hakimi fa inna syaitana qad yaqulu dhalalata 'ala lisanil hakimi wa qad yaqulu al munafiqu kalimatal haqqi qultu li Mu'adzin wa ma yudrini rahimakallahu annal hakima qad yaqulu kalimatad dhalali wal munafiqu qad yaqulu kalimatal haqqi qala li ijtanib min kalamil hakimi al mushtabihati allati yuqalu ma hadha wa la yusniyannaka anhu fa innahu la'allahu yuraji wa la yusniyaka, kalau dia itu apa, ada nun taukidnya, iya. Baik, lanjut. Fa innahu la'allahu yuraji'ul haqqo wa talaqqal haqqu idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nuran rawahu Abu Dawud wa ghayruhu qawluhu wa idza waqa'a 'alayhi musayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamati wa kadzalika waqa'a fa inna sayfa lamma waqa'a biqatli Utsman radhiyallahu anhu lam yurfa' wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamati walakin qad yaksuru taratan wa yaqillu ukhra wa yakunu fi jihadin wa yartafi'u an ukhra qawluhu wa la taqumu sa'atu hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikina al hayyu wahidul ahya'i wa hiya al qabailu wa fi riwayati Abi Dawud hatta yalhaqqa Kofnya itu enggak perlu tersebut. Hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikina. Wal ma'na annahum yakununa ma'ahum wa yartadduna bi ragbatihim an ahli al-islami wa luhuqihim bi ahli syirki. Qawluhu wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthana. Wal fi'amu bikasril fa'i mahmuzun al jama'atu al kathiratu qalahu Abu As-Sa'adati. Nah, dari mana tadi? Wa'an Ziyad. Wa'an Ziyad ibn Hudair. Ya, dari Ziyad bin Hudair. Ya. Ziyad bin Hudair al-Asadi. Seorang tabi'in, siqah abid rahimahullah ta'ala. Ia mengatakan qala li Umar, Umar berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, kamu tahu enggak apa yang menghancurkan Islam? Ya. Qultu, kata Ziyad bin Hudair, qala la, saya enggak tahu. Kata Umar, yahdimuhu zallatul alimi, yang menghancurkan Islam adalah ketergelinciran orang alim. Ya, maka kesalahan dia dalam berfatwa dan seterusnya itu menghancurkan agama. Wajidalul munafik bi kitabillah, berdebatnya orang munafik pakai Al-Qur'an. Wa hukmul a'immati al-mudillin, dan keputusan hukum dari para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Wa qala Yazid ibn Umairah, ya, Yazid bin Umairah al-Hismi, ya, al-Kindi, seorang yang siqah, ya, biografinya ada di kitab At-Tahdib, ya, Taqribut Tahdibnya Ibn Hajar, dan di buku ulama yang lainnya. Kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu la yajlisu majlisan lidzikri illa yaqulu illa qal Allahu hakamun qistun. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu la yajlis majlisan, beliau tidak mau duduk dalam sebuah majlis zikir untuk berzikir, illa qal, melainkan beliau mengatakan Allahu hakamun qiston, ya, hanya Allah hakim yang qist, yang adil, yang adil. Halakal murtabun, halakal murtabun, binasalah orang-orang yang ragu, yang ragu akan keadilan hukum Allah. Wahdaru zaiqatal hakim, kata beliau, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari zaiqah, dari kepiawaian hakim, ya, dalam bersilat lidah. Fa inna syaitan qad yaqulu ad-dalalata 'ala lisanil hakim, setan itu kerap berbicara dengan pembicaraan kesesatan melalui lisan si hakim, pemimpin, pemimpin yang sesat. Wa yaqu wa qad yaqulu munafiq kalimatal haq, sedangkan munafik itu mengucapkan, kerap kali bisa mengucapkan kalimat yang hak. Qultu, kata Yazid bin Amirah kepada Mu'ad, qultu li Mu'adin wa ma yudrini rahimakallah annal hakima qad yaqulu kalimat ad-dalal wal munafiq qad yaqulu kalimat al-haqq. Ya, kata Yazid bin Umairah kepada Mu'ad, wa ma yudrini, gimana saya bisa tahu ini, bahwa ya hakim terkadang mengatakan kalimat sesat, ya dia kerap kali mengatakan kalimat sesat, sedangkan munafik mengatakan kalimat yang benar, gimana itu? Ya, maka kata Mu'ad, qala li ijtanib min kalamil hakim al mustabihat allati yuqalu ma hadhihi, ya, kata beliau, hindarilah perkataan hakim yang mengucapkan kalimat mustabihat, ya, paham ya, kalimat-kalimat yang syubhat, ya, allati yuqal ma hadhihi, ya, yaitu yang dikatakan apa ini, ya, wala yusniyanna kadzalika anhu, maka ucapan itu janganlah menggoyahkan pendirian kau, ya, fa innahu la'allahu yuraji'u al-haqq, ya, karena sesungguhnya bisa jadi setelah itu dia kembali kepada yang hak. Wa talaqqal haqqo idza sami'tahu, ya, dan terimalah yang hak. Talaqqo bil amr, itu al-haq itu juga engkau mendengarnya. Fa inna alal haqqi nuran, karena ada cahaya pada kebenaran. Rahu Budaud wa ghairuh. Wa qawlu idza waqa'a 'alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamati. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza waqa'a 'alaihim as-sayfu, itu maksudnya idza bada'a fihim al-qatlu zulman. Apabila sudah dimulai di tengah mereka pembunuhan secara zalim. Ya. Maksudnya idza waqa'a itu apabila pedang itu kan telah terhunus, tidak diangkat lagi. Kadzalika waqa'a, demikianlah yang terjadi. Realitanya demikian. Fa inna sayfa lamma waqa'a bi qatli Utsmana radhiyallahu ta'ala anhu lam yurfa'. Ya, karena pedang tatkala telah mengenai, ya, terhunus mengenai dibunuhnya Utsman, tidak diangkat lagi. Kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah. Demikianlah itu terjadi sampai hari kiamat. Lakin qad yaksuru taratan. Dimulai dengan Utsman, ya, di antara umat ini. Adapun terbunuhnya Umar kan bukan oleh umat ini, oleh Majus. Makanya ketika Umar bin Khattab sekarat setelah ditusuk, ya, Umar bertanya, "Man qatalani, siapa yang bunuh aku?" Oh, si Gulam itu, Abu Lu'luh, Lu'luh Majusi. Dia Majusi. Umar memuji Allah, alhamdulillah, ya, yang membunuh saya bukan muslim. Umar mengatakan akalani kalbun, yang membunuh saya adalah seekor anjing, kata Umar. Ya. Umar bersyukur dulu, alhamdulillah yang bunuh saya bukan muslim, yang bunuh saya adalah anjing, ya, kalbun. Nah, baru di masa Utsman, Utsman dibunuh oleh kaum muslimin. Berikutnya Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Terus demikian. Ya. Pertumpahan darah itu antara kaum muslimin. Ya. Dimulai dengan dibunuhnya Utsman. Lakin yaksuru taratan wa yakilu ukhra wa yakunu fi jihatin wa yartafi'u an ukhra. Ya. Namun bisa bertambah, bisa berkurang, atau terjadi pada suatu tempat, tidak terjadi pada tempat yang lain. Wa qawlu wa la taqumu sa'ata hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ya. Hayyun itu kabilah. Dan kiamat tidak tegak hingga ada suatu kabilah dari umatku yang mengikuti musyrikin, yang bergabung mengikuti musyrikin. Ya. Dengan menyembah berhala. Ya, mana tadi? Al hayyu wahidul ahya wa hiya al qabilatu. Ya. Dia adalah mufrad dari ahya. Nah, ahya qabail, berarti hayyun qabilah. Wa fi riwayat Abu Dauda hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan sampai beberapa kelompok umatku, ya, mengikuti bergabung dengan musyrikin, menyembah berhala. Wal makna annahum yakunu ma'ahum wa yartadduna bi raghbatihim an ahli al-islam wa luhuqihim bi ahli syirki. Maknanya bahwa sekelompok umatku itu bergabung bersama mereka dan mereka murtad. Ya dan billah. Ya, mengikuti orang-orang kafir biraqbatihim an ahli al-islam, dengan membenci kaum muslimin. Waluhuqihim bi ahli syirki, dan mereka mengikuti, ya, leher-leher mereka itu dengan ahli syirik, dengan musyrikin, ngikutin mereka itu. Wa qawlu hatta ta'buda fi amun min ummati al-awsan fi amun al-jama'at al-kathira. Fi am, jama'at. Sampai ada jama'ah, ya, ya, dengan fi'am itu dengan kasrah fa, fi'amun, hamzahnya dihamzakan, itu jamaat yang banyak. Ini yang dikatakan oleh Abu Sa'adat, ya, di kitab An-Niyahah fi Gharibil Hadis wal Asar. Wa fi riwayat Abu Daudah wa hatta ta'buda qabailu min ummati ala usana. Sampai ada berapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Ya, bahkan dalam riwayat yang sahih juga disebutkan sampai nanti suku Daus, ya, sukunya Abu Hurairah, wanita-wanitanya nanti goyang-goyang dan nyembah berhala. Nanti akan ada lagi penyembahan berhala di tanah Arab. Ya. Di Arab Saudi tentunya itu, ya, yang dekat-dekat Haramain. Ya. Kiamat akan tegak itu kalau nanti wanita-wanita Daus udah goyang-goyang lagi, ya, dan akhirnya mereka nyembah berhala lagi. Nah, itu udah mulai kiamat itu. Ya, sekarang on the way. Nah, iya dan billah. Ya. Bin Salman udah mulai ngacak-ngacak. Ya, semoga Allah cegah kekufuran terjadi dalam waktu dekat di tanah Arab. Ya, udah mulai itu diundang-undang tuh gerben dari Korea. Ya, lewat menteri keseniannya. Menteri keseniannya Alusyekh lagi. Keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Turki Alusyekh. Nah, itu dia tuh yang undang-undang artis-artis luar negeri ke Saudi. Halloween kemarin itu kerjaan dia juga. Ya jazakallah. Wa hadha huwa syahidu tarjamah. Nah, ini poin dari terjemah dari pembahasan kitab ini yang ini. Sampai dari antara di antara kelompok umatku yang nyembah berhala. Ini kan babnya ini bab majaa'a ba'du hadil ummah ya'budu al-awsan. Sekelompok dari umat ini akan menyembah berhala, sebagian dari umat ini. Nah, ini syahidnya terjemah, poin dari bab ini. Fa fi ar-raddu 'ala man qala bi khilafihi min ubadil qubur. Maka dalam hadis ini terdapat sanggahan bagi orang yang berpendapat berbeda dengan hal ini. Dari kalangan kuburiyun yang mereka mengatakan, oh enggak ada umat ini yang berbuat syirik gitu. Ya. Al-jahidina lima yaqa'u minhum minasyirki. Yang mereka menolak kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka nolak itu syirik, kata mereka. Ini bukan syirik. Ya. Minasyirki billahi bi'ibadatihim ala awsana. Dengan peribadatan mereka kepada awsan. Ingat ya, awsan itu enggak mesti berhala, patung. Bisa kuburan gitu kan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kalau sonam baru dia patung yang dipahat. Nah, kuburiyun ini menyembah awsan. Berhala tapi bukan dalam bentuk patung, nah, tapi dalam bentuk roh-roh kuburan orang soleh dan seterusnya. Wa dzalika li jahlihim bi haqiqati tauhid. Yang demikian karena kebodohan mereka akan hakikat tauhid. Wa ma yunaqiduhu minasyirki wattandid. Ya. Ya. Serta ya dari kebalikannya yang membatalkan, yang membatalkan tauhid berupa syirik ya. Dan tandid, membuat tandingan bagi Allah. Fattauhidu huwa a'zamu matlubin. Maka tauhid adalah tuntutan terbesar yang Allah berikan pada hamba. Wasyirku huwa a'zamu dzunubi. Ya, dan syirik adalah sebesar-besar dosa. Wa fi ma'na hadzal hadis ma fi sahihain an Abi Hurairah marfu'an la taqumu as-sa'atu hatta tattariba al-yatu nisa'i dausin 'ala dzil khaslah. Nah, ini dia nih. Ya. Semakna dengan hadis ini dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah secara marfu, la taqumu as-sa'ah, tiga akan tegak hari kiamat sampai ya, aliyat, aliyat itu ini bokong ya. Ya, bagian belakang tubuh wanita suku Daus tatariba, mereka bergoyang-goyang. Ya. Bokong-bokong mereka wanita, bokong-bokong wanita mereka bergoyang-goyang di atas Zulkhaslah. Qala, kata Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah adalah orang Daus, makanya Abu Hurairah dikatakan namanya Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Taghiyatu Dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Nah, Zulkhaslah adalah tagutnya orang-orang Daus yang pada waktu masa jahiliyah dulu mereka menyembah Zulkhaslah. Nanti bahkan balik lagi mereka menyembah Zulkhaslah. Mereka akan mengatakan inilah kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Dan mereka akan menganggap Islam ini bukan budaya kita. Budaya kita dulu ada nih seperti ini. Nah, orang-orang Daus masuk Islam. Hingga Abu Hurairah masuk Islam. Namun nanti orang-orang Daus ya, akan kembali menyembah berhala. Ya dan inilah. Berikutnya Waroa Ibnu Hibban, sudah dibaca belum ini? Belum. Fadhal, Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Waroa Ibnu Hibban an ma'murin. Qala Ma'marin. Qala inna 'alaihi al-ana baitan mabniyan mutlaqan. Qala al-alamatu Ibnu al-Qayyim fi qisati hadmillati lima aslamta lamma aslamat aslamat sakifun. Nah, fihi annahu la yajuzu ibqa'u mawadi'i syirki wat tawagiti ba'da qudrati ba'da qudrati ala hadamiha wa ibtaliha yawman wahidan wa kadzalika hukmul masahidi allati banaita buniyat ala al-quburi wallati ittakhadhat awsanan ta'budu min dunillahi wal ahjaru allati taqsudu li syirki wan nadri la yajuzu ibqa'u syai'in minha ala wajihin wajhil ardi ma'al qudrati ala izalatiha wa katsirun minha fi manjilat tillati wal uza wal manati wa a'dhamu syirkan indaha wa biha fattaba'a haula'i sanana man kana qablahum wasuluku sabilahum hadzu qudzatan qudata hadwa qudzatin hadwa al-quddati bil quddati wa ghalaba asyirku ala aksari nufusi li zuhuri al-jahli wa khifa'il ilmi fasara al-ma'rufu munkaron wal munkaru ma'rufan was sunatu bid'atan wal bid'atu sunatan wa tumisat al a'lamu wastadat ghurbatul islami wa qala al ulama'u wa ghalaba as-sufaha'u wa tafaqama al-amru wastadda al-ba'su wa dhaharu al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas walakin la tazalu ta'ifatun minal isabati wal muhammadiyati bil haqqi qa'imina wali ahli syirki wal bida'i mujahidina ila an yarisa Allahu al arda wa man 'alayha wa huwa khairul warisina intaha mulakhasan qultu fa idza kana hadha fil qarni sabi'i wa qablahu fama ba'daha a'dhamu fama ba'dahu a'dhamu fasadan kama huwa waqi'u na'am qawluhu hasbuk ya dari mana tadi Syekh Marwan ya warwa ibnu abi hatim ya warwa ibnu hibban meriwayatkan an ma'marin dari ma'mar inna alaihil an baitan mabniyan mughlaqan sesungguhnya di atas Zulkhoslah berhala itu yang disembah oleh suku Daus terdapat rumah yang dibangun yang mabniyan baitan mabniyan yang mughlaqan namun terkunci tertutup ya kata Ibnu Qayyim fi qissati hadmil Lat pada kisah tentang dihancurkannya Al-Lat lama aslamat Saqifun ketika Bani Saqif masuk Islam fihi disebutkan annahu la yajuzu ibqa'u mawadi'is syirki wa tawaghiti ba'dal quddat padal qudrati ala hadmiha wa ibtaliha yauman wahidan ya bahwa tidak boleh membiarkan ya ibqa' dibiarkan mawadi'is syirk tempat-tempat kesyirikan dan tempat-tempat tagut ba'dal qudrah. Ya. Bila mampu ya ala hadmiha untuk menghancurkannya wa ibtaliha. Ya, untuk menghancurkannya dan membatalkannya, menghilangkannya. Enggak boleh yauman wahidan walaupun cuma sehari, mesti dihancurkan. Gitu. Ini yang benar ya syariatnya. Wa kadzalika hukmul masyahid allati buniyat 'alal qubur. Ya, demikian pula hukum yang berkaitan dengan tempat-tempat keramat, monumen yang dibangun di atas kuburan, wallati tukhidat auzanan, dan yang dijadikan sebagai berhala-berhala tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Wal ahjar allati yuqsadu litabarruki wan nadar wasyirik, dan batu-batu yang ditujukan, dimaksudkan untuk bertabaruk, bernazar, syirik. La yajuz ibqa'u syai'in minha ala wajil ard ma'al qudrati ala izalatihi. Enggak boleh dibiarkan. Ya, mereka, dia tetap ada di muka bumi ini kalau mampu untuk menghilangkannya, menghancurkannya. Wa katsirun minha bimanzilatil lat, dan banyak dari tadi kayak itu, kayak batu, kuburan, kedudukannya sama seperti berhala Lat, Uzza dan Manat. Ya. Sama itu. Wa au a'zamu syirkan indaha wa biha. Ya, atau bahkan lebih besar kesyirikannya. Kesyirikan di sisinya. Ya, atau kesyirikan karena sebab itu. Fattabaha ulai sunana man kana qablahum. Maka orang-orang mereka itu mengikuti, mereka di antara umat ini ada yang mengikuti sunnah, tradisi-tradisi umat-umat sebelum mereka. Salaku sabilahum hadwal quddati bil quddah. Menempuh jalan mereka. Ya. Hadwal quddah bil quddah. Tadi itu, quddah itu kan bulu panah. Bulu yang ada di busur. Ya, persis bagaikan bulu anak panah. Ya, yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya, ngikutin gitu. Nah, ini ibarat lah ya, takbir dari Nabi aja. Wa ghalaba syirku ala aktsaril nufus. Kesyirikan itu telah banyak, telah dominan, ya, merasuki banyak jiwa. Lidhuhuril jahli, karena nampaknya kebodohan. Wa khafa'il ilmi, dan samarnya ilmu. Fasara ma'rufu mungkaran wal mungkaru ma'ruf ma'rufan. Jadilah yang ya ma'ruf menjadi yang mungkar, dan mungkar menjadi yang ma'ruf. Wasunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Nah, ini kebalikannya. Wa tumisat al a'lamu. Ya. Nah, al a'lam. Bendera, panji-panji tauhid telah terhapus, ya enggak, dibakar membanser. Wastaddat gurbatul Islam, keterangisingan Islam itu semakin parah. Waqalul ulama, ulama semakin sedikit. Waghalaba sufaha, yang dominannya justru orang-orang bodoh. Watafaqama al amru, ya, urusan menjadi kacau balau. Wastadda al ba'su, ya, bencana ini semakin parah. Wa dhaharul fasadu, ya, kerusakan telah semakin nampak. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydinnas, disebabkan ulah tangan manusia. Walakin la tazalu ta'ifatun minal isabati al muhammadiyati bil haqqi qa'imina. Namun masih akan ada tetap sekelompok umat dari umat Muhammad yang tegak di atas kebenaran. Wali ahli syirki wal bid'ah mujahidin, yang mereka berjihad melawan ahli syirik dan ahli bid'ah. Ila ayyarisallahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warisin. Ya. Sampai Allah mewarisi bumi dan orang-orang yang hidup di atasnya kepada mereka. Dan dialah sebaik, dan merekalah sebaik-baik yang mewarisi. Ya, ini la tazalu ta'imatun min ummati zahirina 'alal haq. Qultu fa idza kana hadza fil qarni as-sabi fama ba'dahu atamu fasadan kama huwa al-waqi'. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, jika hal ini sudah terjadi di abad ke-7 yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim, berarti kalau sekarang di zaman Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, 200 tahun lalu, ini ada mufasad dan lebih rusak lagi. Kemahwal waqi, sebagaimana yang terjadi. Sekarang, sekarang lagi, parah lagi. Waqawlu innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabiyun. Ya. Dan akan ada di antara umatku, ya, ada 30 pendusta, kadzabun, para pendusta berjumlah 30, semuanya mengklaim dia adalah nabi. Nah, fadal baca ini. Ya. Nah, mana? Bismillah. Qala al-Qurtubi wa qad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadisi Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ummati kadzabuna wattajjaluna 27 minhum 40 niswatin akhrajahu Abu Nu'aymin waqala hadza hadisun gharibun intaha wa hadisu Saubana asahhu min hadza qala al-qadhi Iyadun udda min man tanabba'a min zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-ana mimman ustuhira bidzalika wa 'urifa wattaba'uhu jama'atun ala dhalalatihi fawajada hadzal 'adadu fihim fawujida hadzal 'adadu fihim wa man tala'a katabal kutubul akhbari kutubal akhbari tadi maf'ul ya iya dari man tala'a iya wa man tala'a kutubal akhbari wat tawarihi arafa sihatu hadza sihata hadza wa qala al hafidhu qad zahara misdaqu dzalika fi misdaqu fa'il dari zahara oh ya misdaqu dzalika fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhraja musailamatul al kadzabu Musailimatu al-Kadzabu bil Yamamati wal Aswadu al-Ansi bil Yamani wa fi khilafati Abi Bakrin Tolihatu ibn Huwailidin fi Bani Asadin Asad ibn Khuzaimata wasajahun fi Bani Tamimin wa qutilal aswadu qabla ayyamut an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qutila musailamatu fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa taba talihatu wa mata alal islami fi zamani Umar radhiyallahu anhu wa nuqila anna sajahan tabitun aidon tabat aidon oh nah, saja wanita fiil itu tadi ya tabat aidon baik cukup mana tadi dari mana tadi ya baik qala al-Qurtubi mengenai hadis ini 30 Waqad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadis Hudzaifah. Dalam hadis Hudzaifah terdapat keterangan jumlah mereka secara spesifik, mu'ayyanan. Ya, jumlahnya itu kata Rasulullah SAW, yakunu fi ummati kadzabuna dajjaluna 27. Wa minhum arba'u niswatin. Akan ada di kalangan umat itu para pendusta besar, dajjal, sabaun wa isrun. Ada 27 pria minhum, dan diantaranya ada 27, diantara mereka ada 4 wanita. Ya, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, dan beliau mengatakan ini hadis gharib. Dan hadis Sauban yang ini yang berjumlah 30 itu ashahhu min hadza, lebih paling lebih sahih daripada hadis ini. Kata qadi Iyad, udda man tanabba'a min zamani Rasulillah, itu telah dihitung siapa saja yang tanabba'a, yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai nabi sejak zaman Rasulullah SAW ilal an, sampai sekarang, sampai zaman qadi bin Iyad, mimman istuhira bidzalika, dari yang populer dengan hal ini, yang ma'ruf, wa uriba, dan dikenal, wa taba'u jama'atun ala dalalatihi, dan sekelompok jamaah manusia mengikuti kesesatannya, fawujida hadzal adadu fihim, maka didapatilah jumlah mereka ini. Ya, demikian berjumlah ya 30. Wa man tala'a kutubal akhbari wat tawarikhi 'arafa sihhata hadza. Ya, dan siapa yang meneliti, mentelaah kitab-kitab ya akhbar, buku-buku hadis dan kitab-kitab sejarah, dia akan mengetahui hal ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Wa qala Al-Hafidz, oh, ini bukan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Al-Hafidz Abu Nu'aim. Ya. Wa qad dhahara misdaq dzalika fi zamani Nabi. Kebenaran ini pun telah nampak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Musailimah al-kadzdzabu bil Yamamah. Muncul Musailimah yang mengaku-ngaku sebagai nabi di Yamamah. Wal Aswad al-Ansi di Yaman pada masa khilafah Abu Bakar, Tulaih ibn Khuwailid di Bani Asad, ibn Khuzaimah, dan Sajah ya, pada Bani Tamim, wanita Sajah ini. Qutil al-Aswad qabla ayyamutan nabi. Aswad dibunuh, dihukum mati sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Musailimah dibunuh pada masa khilafah Umar. Ya. Yang membunuh siapa? Wahsy. Ya, qatilu Hamzah yauma Uhud. Nah. Jadi Wahsy itu ketika kafir jor-joran membunuh Hamzah, paman Rasulullah. Ketika muslim jor-joran juga membunuh yang dibenci Rasulullah, Musailimah. Ya. Baik. Wa taba Tulaihah. Tulaihah yang mengaku nabi itu tobat. Wa mata 'alal Islam, mati di atas Islam pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikutipkan juga bahwa saja Sajah tabat aidan, juga bertobat. Nah, fadhal. Thumma kharaja al-Mukhtar ibn Abi Ubaidin ats-Tsaqafi wa ghalaba 'ala al-Kufati fi awwali khilafati ibn Zubairi. Fadhhara mahabbat ahli al-bayti wa da'a an-nasa ila talabi qatalati Husain al-Husaini. Ila talabi qatalati Husain. Ila talabi qatalati al-Husaini. Qatalah, paham ya? Fa'alah itu jamak. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fatatabba'ahum faqatala kathiran mimman bashara dhalika wa'ana alayhi. Fa'ahabbahun nasu. Thumma da'a an-nubuwatu. Wa za'ama anna Jibrila thumma da'a an-nubuwata. Wa za'ama anna Jibrila alaihi salamu ya'tihi. Wa minhum al-harithu al-kadzabu. Kharaja fi khilafati Abdul Malik ibni Marwana faqutila. Wa kharaja fi khilafati Bani al-Abbas jama'atun. Wa laysa al-muradu bil hadithi man idda'a an-nubuwata mutlaqan. فإنهم لا يحصون كان itu ya waw itu bima li rabbin naibul fa'il la yuhsun sigah apa itu bina lil majhul Nah, kalau dia bina lil maf'u bina ya lil ma'lum la yuhsun. Ni la yuhsauna. Nah, lanjut. La yuh fa innahum la yuhsauna kathratun. Kathratan. Li kauni ghalibihim ayan sya'u an janunin an jununin au sauda'i au sauda'a. Wa innamal muradu min man qamat lahu syaukatun wa bada lahu syubhatun ka man wasafana wasafana kaman wasafna wa kaman wasafna wa qad ahlakallahu ta'ala man waqa'a minhum dhalika wa baqiya minhum man yulhiquhu bi ashabihi wa akhiruhum ad-dajjalu al-akbaru. Baik. Naam. Summa kharaja Mukhtar, kemudian muncul Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi wa ghalaba 'ala al-Kufah. Dia pun menguasai Kufah. Dia ngaku-ngaku nabi ini fi awal khilafati Ibnu Zubair, pada awal khilafah Ibnu Zubair. Fa adhara mahabbata ahli al-bait. Dia menampakkan kecintaan pada ahli al-bait. Wa ada an-nasa ila talabi qatalatil Husain. Dia mengajak manusia untuk menuntut mencari para pembunuh Husain. Fatatabba'ahum. Orang-orang mengikuti dia. Ya, mengikuti mereka ini. Mereka cari para pembunuh Husain. Ya, mereka telusuri waqatala katsiran mimman basyara dzalika. Maka mereka pun membunuh mayoritas orang yang ikut serta langsung membunuh Husain. Wa ana alaihi fa ahabbahu an-nasu. Ya. Akhirnya orang-orang menolongnya dan dia pun disukai manusia. Wah, ini dia. Ini nih, benar nih. Mencari pembunuh Husain. Akhirnya sumadda'an nubuwata. Kemudian dia mengklaim ngaku-ngaku sebagai nabi. Wa za'ama anna Jibril ya'ti. Dia mengklaim ngaku-ngaku Jibril datang padanya. Wa minhum al-Haris al-Kadzdzab, di antaranya juga al-Haris al-Kadzdzab. Ya, kharaja fi khilafati Abdul Malik. Dia muncul pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Fakutilah, dia pun dihukum mati. Wa kharaja fi khilafati Al-Abbas jama'atuh. Dia juga muncul sekelompok jamaah yang mengaku-ngaku sebagai nabi pada masa kekhalifahan Bani Abbas. Walaisal murad bil hadis. Ya, bukanlah maksud dalam hadis ini manida nubuwata mutlaqan. Siapa yang mengklaim mengaku-ngaku sebagai nabi secara mutlak ada 30. Enggak, fa innahum la yuhsauna kasratan. Karena mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu la yuhsauna. Ya, enggak bisa dihitung berbilang. Kenapa? Kasratan, karena saking banyaknya. Likauni ghalibihim yansha'u an jununin wa aswas au sauda'a. Ya. Kenapa? Karena mayoritas mereka bermula dari kegilaan atau sauda. Negro berarti, bukan. Sauda itu ahadul akhlat al-arba'ah. Ya. Sauda itu maksudnya yang mengklaim bahwasanya jisim itu memang dipersiapkan. Ada yang mentafsirkan kebuta itu. Karena kebutaan, sauda, buram ya. Ya, buram ilmu. Wa innamal muradu man qamat lahu syaukatu. Ya, tapi maksudnya adalah orang-orang yang memiliki syaukah, memiliki kekuatan. Ya. Untuk mempengaruhi orang lain. Wa badalahu bisyubhatun, mulai menampakkan syubhat kaman wasafna, sebagaimana yang kita telah sifati. Wa qad ahlakallahu ta'ala man waqa'a lahu minhum dzalika. Dan Allah telah membinasakan orang-orang yang telah terjerumus ke dalam hal tersebut. Wa baqiya minhum man yulhiquhu bi ashabihi. Yang tersisa hanya orang-orang yang mempunyai pengikut-pengikut. Wa akhiruhum ad-dajjal al-akbar. Nanti akhirnya, puncaknya itu semua adalah Dajjal al-akbar. kaib subhanakallah wa bihamdika.